Saatnya berita siang. Assalamualaikum Saudara Lun, berita siang edisi hari ini, Sabtu 9 Maret 2019, dibacakan Ilham. Pendaftar ujian tulis berbasis komputer Unsyiah terus meningkat. Bank Indonesia dan Himki bahas potensi rotan Aceh. Kapolda Aceh buka MRSF 2019, dimeriahkan Entrepreneur Millennial Expo. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, pendaftaran ujian tulis berbasis komputer atau UTBK seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN di Universitas Syekh Kuala terus meningkat. Hingga hari ke-8 pendaftaran kemarin, jumlah pendaftar tercatat 1.810 orang. Kepala Humas Unsyiah Khairil Munawir mengatakan jumlah tersebut terdiri atas kelompok ujian dan jenis peserta. Untuk kelompok ujian Saintek memiliki pendaftar sebanyak 1.202 orang, sedangkan Sosum 608 orang, sementara berdasarkan jenis peserta 1.456 merupakan peserta reguler dan 354 peserta bidik misi. Pendaftaran UTBK dibagi ke dalam dua gelombang, yaitu gelombang pertama sejak 1 hingga 24 Maret 2019 dan gelombang kedua sejak 25 Maret hingga 1 April 2019. Saudara Lun, Bank Indonesia Aceh dan Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI Aceh membahas upaya pengembangan industri rotan di Aceh yang berlangsung di ruang auditorium BI Aceh kemarin pagi. Acara ini dihadiri Ketua dan Pengurus HIMKI Aceh dan Tim Pogja Komite Ekonomi dan Industri Nasional. Pertemuan itu dipimpin Kepala BI Aceh Zainal Arifin Lubis yang memaparkan mengenai kondisi perekonomian di Aceh serta perkembangan dan potensi rotan nasional dan Aceh. Ia juga menyoroti kinerja perbankan Aceh dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan ke sektor usaha mikro kecil dan menengah. Ketua HIMKI Aceh Razali Idris menyampaikan sebagian besar rotan mentah Aceh dibawa ke Medan, Cirebon, dan daerah lainnya untuk dipasok ke sejumlah industri rotan. Potensi bahan baku yang dimiliki ini sangat besar sehingga ke depan Aceh juga dapat menjadi sentra industri rotan seperti Cirebon. Sementara itu, seorang pengusaha rotan Aceh yang hadir dalam pertemuan menyebutkan Aceh memiliki rotan jenis terbaik di dunia, yaitu Manau. Selain itu, kendala yang dihadapi pengusaha rotan adalah minimnya teknologi dan pengrajin rotan yang memiliki skill dalam menghasilkan produk rotan sesuai permintaan pasar ekspor. Saudara Lun, puluhan stan dari 21 polres, instansi, dan lembaga UMKM serta elemen masyarakat lainnya memeriahkan Entrepreneur Millennial Expo di Blang Padang, Banda Aceh 8 hingga 10 Maret 2019. Expo tersebut merupakan rangkaian dari Millennial Road Safety Festival 2019 Polda Aceh yang dibuka Kapolda Aceh Irjen Pol Rio S. Jamba kemarin. Perayaan Millennial Road Safety Festival paling meriah di Aceh itu diawali dengan pengelepasan konvoi sepeda motor dari halaman Mapolda Aceh dan berakhir di lapangan Blang Padang Banda Aceh. Konvoi itu diikuti ribuan peserta dari personil Polda Aceh dan berbagai elemen masyarakat. Amatan Serambi FM, aksi akrobatik personil di lantas Polda Aceh termasuk dua polwan di dalamnya mengundang decak kagum ratusan penonton. Dengan skill keseimbangan di atas rata-rata, belasan polisi sangat piawai menampilkan safety riding dengan teknik khusus di atas motor gede masing-masing. Para rider motor gede mampu menampilkan atraksi spektakuler tanpa kesalahan sedikit pun. Saat membuka Millennial Road Safety Festival 2019, Kapolda Aceh Irjen Pol Rio S. Jamba mengatakan besarnya potensi kerawanan di bidang lalu lintas saat ini membutuhkan sistem manajemen dan pengelolaan lalu lintas yang berkeselamatan. Untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang lebih baik di era milenial saat ini, Polisi Lalu Lintas menyelenggarakan event edukatif bernama Millennial Road Safety Festival. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sidaralun, Cutzana Yuki Meroza, siswa kelas 10 SMA Tengku Nya Arif Fati Bilingual School, Banda Aceh, menorehkan prestasi di ajang kompetisi Olimpiade Seni dan Bahasa Indonesia atau OSEBI pada 22 hingga 24 Februari 2019 di Jakarta. Cutzana berhasil meraih medali emas untuk kategori menulis esai yang berjudul Karakter Indonesia di Masa Depan. Kepala SMA Tengku Nya Arif Fati Bilingual School, Sabar Rizdadi berharap siswa lainnya dapat terpacu untuk berpotensi di bidang bahasa, sains, dan budaya. Menurut Sabar, raihan medali emas Cutzana di skala nasional itu tidak hanya mengharumkan nama sekolah, tetapi juga nama Aceh sebagai daerah yang ikut berpartisipasi dalam olimpiade tersebut. Cutzana Yuki Meroza merupakan remaja 15 tahun asal Ule Glepi di Jaya Aceh. Ia saat ini mengenyam tahun pertama pendidikannya di SMA Tengku Nya Arif Fatih Bilingual School Banda Aceh, setelah sebelumnya menamatkan studi di SMP Negeri 1 Bandar 2 Pidijaya. Siswi berprestasi ini memiliki hobi membaca buku di waktu luangnya. Cutzana mengatakan membaca adalah kunci untuk meningkatkan kapasitas diri. Meskipun lahir dari keluarga sederhana dengan ayah seorang nelayan dan ibu merupakan ibu rumah tangga, ia memiliki semangat tinggi untuk belajar dan meraih cita-citanya sebagai arsitek. Sedaralun, pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota atau DLHK3 Banda Aceh membersihkan tumpukan sampah yang berada di luar kolam penumpukan di tempat pembuangan akhir Blang Bintang Aceh Besar. Langkah itu sebagai upaya meraih kembali penghargaan Adipura pada tahun depan. Pelaksana tugas Kepala DLHK3 Banda Aceh, Jalaluddin, menjelaskan salah satu penyebab gagalnya Kota Banda Aceh meraih Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup karena sampah-sampah yang dibuang di TPA Blang Bintang tidak dimasukkan ke dalam lubang penumpukan, melainkan diletakkan di gerbang pintu masuk dan pinggiran kolam penumpukan. Untuk mendapatkan piala Adipura, ada dua indikator penilaian. Indikator pertama adalah penilaian kondisi fisik lingkungan perkotaan dalam hal kebersihan dan keteduhan. Sedangkan indikator kedua adalah soal pengelolaan lingkungan atau non-fisik meliputi institusi, manajemen, dan daya tanggap. Dalam indikator kedua ini, pengelolaan lingkungan dan sampah Kota Banda Aceh dinilai masih buruk. Sederalun, penobatan Agaminong atau Duta Wisata Banda Aceh 2019 akan berlangsung malam ini di Gedung AAC Dayan Daud Banda Aceh. Sebanyak 15 pasangan akan bersaing untuk menjadi duta wisata. Kepala Dinas Pariwisata Banda Aceh, Iskandar, mengatakan pada malam penobatan itu para calon Agaminong Banda Aceh ini akan diuji kemampuan hingga wawasannya oleh Dewan Juri, sehingga mereka yang terpilih nanti merupakan sosok yang mampu mempromosikan dan membangun citra Banda Aceh. Iskandar mengatakan tahun ini menjadi pelaksanaan pemilihan Agaminong Banda Aceh yang ke-10. Nanti Agaminong yang terpilih juga akan mewakili Banda Aceh ke ajang serupa di tingkat Provinsi Aceh. Ia berharap nanti akan terpilih Agaminong yang memiliki kualitas dalam mempromosikan Kota Banda Aceh. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Sabtu 9 Maret 2019. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 17.30. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.